كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغيرة باب kecemburuan. Gairah ini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, kecemburuan ini kata beliau, qala Iyad wa ghayruhu hiya mushtaqqatun min taghayyara al-qalb wa hayjan taghayyur al-qalb min taghayyur al-qalb wa hayjan al-ghadab bi sabil musharakah fi ma bihi al-ikhtisas. Mushtaqqa min taghyir al-qalb, diambil dari kata perubahan hati, wahaijanul ghadab, dan meluapnya amarah disebabkan adanya persekutuan pada sesuatu yang semestinya bersendirian. Barakallahu fikum. Baik. Artinya ketika dia memiliki istri, semestinya hanya dia yang barakallahu fikum bisa bersenang-senang dengan istrinya, tidak ada boleh yang lainnya. Nah, ketika istrinya ini bersama dengan yang lain, barakallahu fikum, muncul rasa cemburu yang dibawa atau dihantarkan oleh amarah. Barakallahu fikum. Hayjanul ghadab, yakni meluapnya amarah disebabkan karena adanya orang yang menyekutui dia, yang sebenarnya hanya dia yang boleh bersendirian padanya. Taib, wa asyaddu ma yakunu dzalika baina zawjayn. Taib, dan yang paling besarnya dalam masalah ini ketika itu terjadi pada suami istri. Paham barakallahu fikum, kecemburuan. Yakni ketika seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, maka itu yang dikatakan apa? Kecemburuan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa qala warraj عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني. Berkata سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي, seandainya aku mendapati seorang laki-laki bersama dengan istriku, aku langsung menebas lehernya dengan pedang. Baik. Yaitu gairah musaffahin, yaitu aku akan memenggalnya dengan pedang tajamnya, bukan dengan tumpulnya atau bukan dengan bagian pedang, kan begini pedang, bukan dipukul dengan apanya, bagian sampingnya, paham, tapi dipukul dengan tajamnya, yaitu aku akan tebas lehernya sampai mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'jabuna min ghairati Sa'd. Apakah kalian merasa terheran-heran dengan kecemburuannya Sa'd yang begitu meluap-luap? Jadi dia tidak kasih ampun siapapun yang berduaan dengan istrinya. La'an aghyaru minhu, kata Rasulullah, aku lebih cemburu daripadanya. Baik. Aku lebih cemburu daripada Sa'd. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Cuma kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tentunya Ini sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Tentunya kecemburuan yang ada pada makhluk ya sesuai dengan kebesaran, sesuai dengan kekurangannya, kelemahannya dan keterbatasannya. Paham barakallahu fikum. Kecemburuan ma'ruf artinya, maknanya. Tapi ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dan tidak sama dengan sesuatu apapun. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala merahmati, sama seperti Allah Subhanahu wa taala marah. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Barakallahu fikum. Demikian juga ta'jabuna min ghairi sa'ad. La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Qala rahimahullahu taala, ya demikianlah semestinya sang suami. Barakallahu fikum. Karena kapan dia membiarkan istrinya bersama dengan orang? Barakallahu fikum. Bercengkerama, bersenda gurau, saling la haula wala illa billah. Padahal bukan mahram. Dan membiarkannya, maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW dayyuth. Barakallahu fikum. Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, atau bahasa kasarnya germ. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم البواهش وما أحد أحب إليه المدح من الله ما من أحد أغير من الله. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika, oleh karena itu haram al-fawahish, Allah mengharamkan perbuatan keji. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji. Wa ma ahadun ahabu ilaihi madhu minallah, dan tidak ada satupun yang baik ahabu ilaihi yang melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya dan kesenangannya untuk dipuji. Allah lah yang paling senang untuk dipuji. Barakallahu fikum, karena memang dialah yang berhak untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baik, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu ya Allah sebagaimana mestinya, maka engkau sesuai dengan apa yang kau pujikan untuk dirimu sendiri. Engkau sesuai dengan apa yang engkau pujikan untuk dirimu sendiri. Karena kita tidak mampu memuji Allah SWT sebagaimana mestinya, karena kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Masya Allah. Qala rahimahullah, oleh karena itu kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa kita memuji alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu walaka syukru la ilaha illa anta. Baik. Seketika kita berpikir, barakallahu fikum, betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Coba tengok orang-orang. Baik. Coba tengok orang-orang. Dalam masalah kehidupan perekonomian, ya walaupun bagaimana sederhananya kita, kita tengok orang yang lebih barakallahu fikum, yang lebih lebih sederhana kehidupannya dari kita, dan mereka itu lebih banyak. Coba perhatikan barakallahu fikum, alhamdulillah kita bisa makan. Banyak orang-orang yang subhanallah makan saja susah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Coba tengok betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan dan ketakwaan. Coba tengok banyak, luar biasa banyaknya orang yang tidak peduli dengan agamanya. Salat enggak, puasa enggak. Perhatian dan keinginan tahu mereka tentang agama juga tidak ada. Sekedar bahwa mereka sebagai seorang muslim, sholat tidak, puasa tidak. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak dan begitu banyak. Coba merenung, berpikir tentang kondisi menjadikan Anda dan kita semua tak berhenti-henti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita di atas sunnah, di atas manhaj ini, di atas jalan ini, walillahil hamd. Sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa barakallahu fiik akan keluar dari mulut kita dan lisan kita. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Betapa banyak manusia di dunia ini, di belahan bumi ini. Baik. Walillahilhamd, kita termasuk yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang tidak diberi petunjuk. Lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Maka perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummat Muhammadin ma ahadun aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw amatuhu tazni ya ummat Muhammadin law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Berkata Rasulullah SAW, wahai umat Muhammad alaihissalam, ma'adun agyarun Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayazni 'abduhu aw amatuhu tazni. Untuk hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya berzina. Ya umat Muhammad. Barakallahu fikum. Wahai umat Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu dari ilmu, la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira. Niscaya kalian akan tertawa dengan tawa yang sedikit dan kalian lebih banyak menangis. Barakallahu fikum. Lebih banyak menangis. Ini masih tentang ghirah, kecemburuan. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة ابن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa taala. طيب. قال رحمه الله تعالى وعن يحيى أن أبا سلمة تحدثه أن أبا هريرة تحدثه أنه سمع حاء التحويل السند طيب السند بارو kembali ke gurunya atau syekhnya الإمام البخاري. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى An Abi Salamah annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah yaghar wa ghairullah yati al-mu'minu ma harramallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang beriman melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala hadatsani Muhammadun قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي أن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ماضح وغير فرسه. Berkata أسماء بنت أبي بكر adiknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata تزوجني الزبير aku nikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam wa ma lahu fil ardi min malin. Beliau tidak memiliki tanah, tak juga tidak memiliki budak, wala syai, tidak ada yang dia miliki kecuali seekor unta dan seekor kuda. Fakuntu alifu farasahu wa astaqi al-ma'a wa akhrizu gharabahu wa a'jin. Maka akulah yang memberi makan untuk kudanya dan aku yang mengambil air. Dan akulah yang mengadon tepungnya. Walam akun uhsinu ukhbiz. Dan aku waktu itu belumlah terbiasa dan pandai untuk membuat roti. Fakana yakhbizu jaratun li minal ansar. Maka yang membuatkan aku roti adalah tetanggaku dari kalangan ansar. Wa kunna niswatun sidq. Mereka adalah perempuan yang baik-baik, tetangga yang bagus. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair. Baik. Wa ma lahu fil ardi min malin. Berarti dia memiliki tanah. Barakallahu fikum. Tidak ada kecuali itu dan satu ekor unta, satu ekor kuda. Wa kuntu aqulu an-nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah SAW ala ra'si. Wa kuntu aqulu an-nawa, dan aku membawa barakallahu fikum an-nawa, yakni biji-biji gandum dari tanahnya Az-Zubair yang Rasulullah SAW berikan kepadanya. Aku bawa gandum itu di atas kepalaku. Wahia minni ala thuluthai farsakh. Fajitu yawman wa an-nawa ala ra'si. Aku pun berjalan dari tanah itu sampai ke tempatku. Thuluthai farsakh, 2/3 farsakh. Fajitu yawman wa an-nawa ala ra'si. Aku berjalan di suatu hari dalam kondisi seperti itu membawa gandum di atas kepalaku. Falagitu Rasulullah SAW wa ma'ahuna faru minal ansar. Aku berpapasan dengan Rasulullah SAW, kata Asma. Rasulullah bersama dengan beberapa orang dari kalangan ansar. Fada'ani. Maka Rasulullah SAW memanggil aku. Thumma qala ikh liyahmilani khalfahu. Untuk Rasulullah SAW membawa aku di belakangnya. Fastahiyatu an asira ma'ar rijal, kata Asma, aku pun malu untuk berjalan bersama dengan laki-laki. Wa dzakartu Zubair wa ghairatahu, dan aku ingat Zubair dan kecemburuannya. Wa kana aghyarun nas, dan Az-Zubair termasuk orang yang paling cemburu. Fa'arafa Rasulullah SAW anni kad istahyaitu. Rasulullah SAW mengetahui bahwa aku malu. Famadha, maka Rasul pun lewat. Fajitu Zubair faqultu lakiyani Rasulullah wa ala ra'si an-nawa wa ma huna faru min ashabihi. Maka aku pun menceritakan kisah ini kepada Zubair setelah sampai di rumah, bahwa aku bertemu dengan Rasulullah bersama dengan orang-orang dari kalangan Ansar, sementara aku membawa Taib an-nawa, yakni biji-biji gandum ini. Fa'anaha li arkab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk menundukkan, barakallahu fikum, menundukkan atau menderungkan unta agar supaya Asma bisa naik. Fastahyaitu minhu wa araftu ghairataka. Aku pun malu untuk berjalan dengan laki-laki dan aku ingat tentang kecemburuan. Faqala wallahi la hamluka wa kana ashadd alayya min rukubiki ma'ahu. Kata Az-Zubair, wallahi demi Allah, engkau membawa apa yang engkau bawa itu di kepalamu, engkau membawa gandum dari kebun, itu lebih memberatkan aku ketimbang engkau berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dhalika bi khadimin takfini siyasatal farasi faka'annama a'taqani. Sampai suatu saat Abu Bakar memberikan kepadaku seorang budak takfini siyasatal faras yang menggantikan aku, mencukupi aku untuk mengurusi kudanya Az-Zubair, barakallahu bikum, dan mengurusi pekerjaan yang lain. Faka'annama a'taqani, kata Asma, seakan-akan aku baru saja dibebaskan dari perbudakan. Ini karena beratnya pekerjaan, barakallahu fikum. Beratnya pekerjaan. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan memang yang mengurusi rumah tangga. Tapi bukan berarti barakallahu fikum sang suami tidak perlu membantunya. Ya tetap kalau dulu sang suami ada di rumah, silakan membantu istri. Apa yang bisa dilakukan? Meringankan pekerjaannya karena banyak mereka juga mengurusi anak, menyapu, nyuci piring, beres-beresin, rapiin macam-macam. Maka apa yang bisa kita bantukan, bisa kita kerja? Kita bantukan, kita kerja, barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا ابن علي عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام بصحفة فيها طعام. Berkata Anas, كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه, bahwa Rasulullah SAW berada di salah satu atau salah seorang di antara istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Farsat ihda ummahatil mu'minina bi safhatin fiha ta'am. Kisahnya sebenarnya kisahnya Aisyah, barakallahu fikum. Ini Rasulullah berada di rumahnya Aisyah. Kemudian istri yang lainnya ngirim makanan untuk Rasulullah pada saat Rasulullah di rumahnya Aisyah. Fadarabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa di situ? Kelihatannya ada yang salah di sini. Fadarabat? Nagir apa? Fadarabat apa ya, Abu Yusuf? Sama. Baik. فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم. فضربت التي, yani perempuan yang Rasulullah berada di rumahnya pada saat itu, yani Aisyah memukul, barakallahu fikum, tangannya pelayan atau pembantu atau budak, barakallahu fikum, yang membawa makanan tadi. Fasakatat bisabha pampalakat, jatuh itu piring, pecah, barakallahu fikum, rusak. Fa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam falqa safhati tsumma ja'ala yajma'u biha at'am alladhi kana fi safhati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan-pecahan piring tadi, safhah, tsumma ja'ala yajma'u biha at'am. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan makanan yang jatuh, yang tadinya ada di piring tersebut. Wa yaqulu gharat ummukum, sambil mengatakan ibu kalian lagi cemburu. Barakallahu fiik. Demikian mestinya, dan ini menunjukkan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan marah. Barakallahu fiik. Baik. Bukan marah. Tapi diambil itu yang pecah, kemudian diambil itu yang makanannya. Dibersihkan apa yang kotor dan yang sudah bersih dimakan. Karena demikianlah semestinya yang diperlakukan untuk makanan yang terjatuh. Jangan dibuang semuanya kalau memang masih bisa diselamatkan, masih bisa dimanfaatkan. Barakallahu fiikum. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya bagaimana? Baik. Saya kalau sesuatu telur jatuh, telur rebus jatuh, barakallahu, sudah dikupas kulitnya, ya kan, jatuh, karena masih bisa dicuci, kan demikian, kemudian dimakan. Baik. Sebagian orang kalau sudah jatuh itu langsung diinjak, takaburnya luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kata Rasulullah SAW, idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau jatuh makanan salah seorang di antara kalian, falyakhudha wal yumit ma indahu minal adha, maka silakan diambil ulang, kemudian dia buang yang kotor, bersihkan, kemudian dia makan. Demikian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atau apalah misalnya yang jatuh yang masih bisa dibersihkan lah, masih bisa dicuci. Baik. Ini anak pernah lihat dengan mata kepala anak. Subhanallah. Telur, telur utuh, telur rebus utuh, jatuh. Tidak mau dibilang mungkin apa ya, jorok atau apa. Tidak mau dibilang begitu. Akhirnya dia langsung dia injak. La haula wala quwata illa billah. Takabur, kibir. Sementara senantiasa dia keluhkan tentang apa, kesulitan. La haula wala quwata illa billah. Makan juga demikian. Sebagian orang ketika makan, sengaja, entah sengaja atau tidak, setiap makan ada sisa. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghabisinya, bahkan menjilatinya, menjilat tangannya, dan menjilat apa? Qas'ah, nampak. Subhanallah. Kemudian perlakukan makanan seperti itu, kemudian apa? Banyak mengeluh tentang kekurangan-kekurangan inilah itu, macam-macam. Baik. Kalau memang bakal sisa, ya ambil secukupnya yang bisa dihabisi. Kan demikian. Kalau masih kurang, ya tambah. Jangan ambil banyak-banyak, setelah itu subhanallah, dibuang, tabdir. Sementara Allah mengatakan wala tubdir tabdira, jangan kalian melakukan tabdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kembali makanan itu sambil mengatakan gharat ummukum. Bukan langsung epitam, Barakallahu fiik. Sebagian orang kalau begini kondisinya ulah vital sudah. Keras. Memerah muka, keluar suara makian. La haula wa la illa billah. Tidak demikian halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan sabar, dengan lapang dada. Baik. Mengumpulkan kembali pecahan piring tadi. Demikian juga makanannya sambil mengatakan gharat ummu. Gharat ummu thumma habasal khadima hatta ata bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Kemudian memerintahkan khadim tadi, pembantu tadi untuk tetap dulu di situ sampai ada gantinya. Gantinya piring barakallahu fiik. Pada ashab hatta sahihah ila allati kusirat sahfatuhu. Kemudian diserahkan ini gantinya, piring barakallahu fiik. Wa amsakal maksurah fi baitil lati kasarat fihi. Dan yang pecah ya disimpan di rumah dari istrinya yang memecahkannya, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ya memang demikianlah. Memang kondisinya ini kecemburuan barakallahu fikum. Qala rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami qala hadatsana Mu'tamir عن عبيد الله بن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا. Aku masuk ke dalam surga aku atau aku di utitul jannah, aku didatangkan didatangkan kepadaku surga, maka aku melihat surga. Di dalam surga itu aku melihat qasra, istana. Fakultu liman hadza, aku pun berkata kepada Jibril, milik siapa ini wahai Jibril? Barakallahu fikum. Baik. Qalu li Umar bin Khattab. Ini ada yang sedikit lebih panjang. Yani li rajulin min al-Arab. Baik. Milik seorang dari kalangan Arab, kata Rasulullah, aku dari orang Arab. Baik. Milik seorang dari kalangan Quraisy, kata Rasulullah, aku dari Quraisy. Baik. Siapa milik siapa ini? Maka dikatakan bahwa itu milik Umar radhiyallahu taala. Qalu li Umar bin Khattab, faratu an adkhulahu falam yamna'uni illa ilmi bi ghairatika. Aku pun melihat betapa indahnya istana itu. Aku pengen masuk ke dalamnya, tapi tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk ke dalam istana itu kecuali karena aku tahu bahwa engkau sangat cemburu wahai Umar. Fala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Taib aw alayka aghar. Umar sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Apakah aku harus cemburu atas engkau ya Rasulullah? Baik. Qala rahimahullah, ini tangis haru bahagia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Umar memiliki istana di dalam surga. Pertanda bahwa Umar akan masuk ke dalam surga. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah an Yunus an Az-Zuhri qala akhbarani Ibnu Al-Musayyab عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله جلوس فقال رسول الله بينما أنا نائم. Berkata Abu Hurairah, ketika kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bainama ana naim, ketika aku tertidur, raituni fil jannah, aku dapati diriku berada di dalam surga. Fa idza ra'atun tatawadda ila jambi khasrin, aku mendapati seorang perempuan bidadari yang lagi wudu di sisi atau dekat istana. Fakultu liman hadza, aku pun bertanya, milik siapa ini? Qala hadza li Umar. Maka orang yang ditanya pun, yang di Jibril, ditanya, ini milik Umar. Pada kartu ghairatahu fawallaitu mudbira, aku pun ingat kecemburuannya Umar, maka aku pun meninggalkan tempat itu. Fabaka Umar wa huwa fil majlis, maka Umar pun menangis terharu di di majlis itu. Tsumma qala aw 'alaika ya Rasulullah agar, apakah aku harus cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Ini tidaklah pantas untuk aku cemburu. Barakallahu fikum. Di sini kata Al-Hafidz, berkata Ibnu Battal, yu'khadhu min al-hadits anna man 'alima min sahibihi khuluqan la yanbaghi an yata'arrada lima yunafiru. Kalau kita mengetahui dari teman kita, sahabat kita, ada sesuatu yang dia tidak senangi, maka jangan pernah lakukan sesuatu yang dia tidak senangi itu. Paham barulah itu. Jangan memancing amarahnya, emosinya. Kalau dia tidak suka untuk diajak bergurau, ya jangan bergurau dengannya. Karena dia akan marah kalau diajak bergurau, dia tidak suka misalnya. Nah, kalau kita tahu ini orang ini sifatnya begini, tidak suka yang seperti ini, maka jangan pernah lakukan untuk, karena dia akan, tidak akan senang, dia akan marah. Nila yang bagi ayyata arrada lima yunafiruhu. Di sini juga dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Barakallahu fikum. Dan ini mangkabah, mangkabah untuk Umar radhiyallahu taala. Baik, kita akan sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah.